Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Sekali lagi kami ingatkan pada semua yang bawa anak-anak, mohon untuk dikondisikan. Anak-anaknya mohon untuk dikondisikan agar kita bisa sama-sama khusyuk dalam tahlil, dalam ibadah kita. Anak-anaknya jangan sampai keluyuran dan ribut, teriak-teriak, buka-buka hijab. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak sekalian. Perlu diperhatikan yang punya anak, diawasi. Jangan sampai anaknya buka-buka hijab atau tangannya muncul nongol-nongol di bawah hijab. Jadi orang tua hendaknya memperhatikan. Atau bahkan sampai coret-coret dinding. Tolong diperhatikan ya anak-anaknya, sehingga kita bisa taklim dengan baik. Atau setidaknya anak kita tidak berbuat mudharat, dipegang sama kita. Jangan sampai anak kita berbuat mudharat, sehingga yang demikian itu memudharatkan yang lainnya atau memudharatkan kita. Jadi dimohon bagi ummahat ketenangannya supaya kita bisa taklim. Ya, jangan ada yang bersuara. Mohon, jangan ada yang bersuara supaya kita bisa taklim dengan tenang. Mohon untuk benar-benar faedahnya didengarkan. Mohon untuk sama-sama dicatat, ya, yang penting didengarkan dan diambil faedahnya. Sekarang kita masuk al-mabhas as-samin, pembahasan ke-8 dari kitab Hukukul Aulad, Hukuk Al-Aulad Alal Aba' Wal Ummahat, hak-hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya. Al-Mabhatus Samin, pembahasan yang ke-8, Al-Adlu Bainal Aulad Warrahmatu Bihim, adil di antara anak-anak dan berkasih sayang terhadap mereka. Bima anna uquqal walidain muharram wa min akbaril kaba'ir, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dari dosa-dosa besar. Salah satu dari dosa-dosa besar. Liza, oleh karena itu, kana kullu ma yuaddi ila al-uquq haram, segala yang bisa mengantarkan kepada kedurhakaan hukumnya haram. Durhaka itu hukumnya haram, maka segala yang bisa mengantarkan kepada kedurhakaan hukumnya haram juga. Wa min a'lami dzalik adamul adli bainal auladi fil hibati wal atiyati wal hibah, fil hadiyati wal atiyati wal hibah. Yang diantara yang paling besar yang dapat menyebabkan kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya adalah tidak adil terhadap anak-anak dalam memberikan hadiah, memberikan pemberian, dan yang semisal itu. Tidak adanya keadilan dari kedua orang tua dalam memberi kepada anak-anaknya. Yang satu diberi dengan pemberian yang lebih, yang satu tidak, bahkan tidak diberi sama sekali. Yang disayang di hatinya saja yang diberi, yang tidak disayang tidak diberi. Nah, ini diantara sebab yang dapat memunculkan kedurhakaan. Fattamyiz bainal aulad wa tafriq bainahum fi umuril hayati sababun lil hukum. Membedakan antara anak-anak dalam perkara-perkara duniawi merupakan sebab yang dapat mengantarkan kepada kedurhakaan. Wasababun likarahiyati ba'dihim li ba'din, dan sebab yang dapat menyebabkan kebencian sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sang adik diberi lebih, lebih banyak, bahkan bertumpuk-tumpuk. Sang kakak tidak diberi. Ini menyebabkan apa? Sang kakak benci kepada adiknya. Sang kakak durhaka kepada orang tuanya. Wadafi'un lil adawati bainal ikhwah, dan bisa menjadi pemicu dalam memunculkan permusuhan di antara saudara-saudara. Wa amilun muhimmun min awamil syu'ur bin naqs, dan yang demikian ini ya, merupakan amalan penting yang termasuk dari amalan-amalan yang semestinya bagi kita merasa kurang dalam hal ini. Kita berupaya untuk menerapkannya. Jangan sampai ya kita tidak menerapkannya, diupayakan semaksimal mungkin. Wa amilun muhimmun min awamil syu'ur bin nafsi. Ini juga dapat memunculkan celaan ya, satu sama lain, antara saudara dengan saudaranya yang lain, adik dengan kakak. Wallahiratu tafriq bainal aulad min akhtaril zawahir an-nafsiyah bi ta'qid al-walad wa inhirafihi. Yang seperti ini sangat berbahaya. Dapat menjadikan anak-anak ya, terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Innal mufadalata bainal aulad khatiratun. Sesungguhnya melebihkan di antara anak-anak ini hal yang berbahaya. Wa min a'zam al-awamil allati tusabbibul inhiraf an manhaj asy-syari'ah as-sahih was-sirat al-mustaqim, dan termasuk dari perbuatan-perbuatan yang paling besar yang dapat menyebabkan seseorang tersimpangkan dari syariat yang benar dan jalan yang lurus. Bal sababun mubasyir lil 'uquq, bahkan sebab yang dapat menjadikan seseorang didurhakai. Wa qad yusabbibu al-qatl wal 'iyadu billah, bahkan dapat menyebabkan pembunuhan. Kadang sering kita dengar sang anak membunuh adiknya, membunuh kakaknya. Disebabkan apa? Disebabkan dunia. Dunia, disebabkan dunia. Karena kurang adil dalam memberi, merasa tidak terima. Wal waqi' khairun syahid, wal waqi'u khairu syahidin ala dzalik, kata Syekh Hafizahullah. Wal waqi'. Waqi'. Apa artinya waqi'? Man anta tetap wake, anta ya Abu Zubair, apa artinya wake? Kenyataan, tadi belajar bahasa Arab soalnya. Dan kenyataan merupakan khairu syahid, saksi yang paling benar, yang paling baik. Ala dzalik, akan hal itu benar. Kenyataan, kita lihat dalam kenyataannya. Fa'alal walidain, oleh karena itu wajib bagi kedua orang tua an yattaqullaha ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah ta'ala. Wa an ya'dilu baina awladihim fi kulli umuri hayatihim, dan bersikap adil di antara anak-anak mereka dalam setiap urusan dunia mereka, dalam setiap urusan kehidupan mereka. Wa alla yufarriqu baina ahadin minhum, jangan dibedakan di antara mereka. Fahum abna'u batnin wahid wa rajulin wahid, mereka keluar dari satu perut, dari perut ibunya, dan mereka adalah anak dari satu orang laki-laki. Bal adlu bainal aulad min a'dhami asbabil i'anati 'alal birr wa nashri tarahum wa ta'atuf bainahum. Bersikap adil di antara anak-anak, bersikap adil terhadap anak-anak merupakan di antara sebab terbesar yang dapat membantu kebaikan dan tersebarnya kasih sayang dan kelembutan di antara mereka. Wa tafriqu bainahum 'ala an-naqidi min dhalik. Sedangkan membedakan mereka ini adalah kebalikan dari itu. Idh huwa min a'dhami asbabil 'uquq wal hajri wal karahiyah. Karena yang demikian itu di antara sebab al-'uquq, 'uquq kedurhakaan, sebab terjadinya pemboikotan dan kebencian. Yaqulun nabiyyu 'alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam Kitabul Adab, bab rahmatil walad wa takbiluhu wa mu'anaqatuhu. Kata beliau rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Tidak menyayangi anak-anaknya, dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang semisal. Barang siapa yang senang untuk disayangi, maka sayangi. Sayangi orang lain. Sayangi anak-anak kita. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kana salafu yastahibbuna an ya'dilu bainal aulad fil qublah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana disebutkan di dalam Tuhfatul Mautud halaman 339, para salaf yakni ulama kita terdahulu dari generasi salafus saleh, mereka menyenangi untuk bersikap adil kepada anak-anak mereka dalam hal ciuman. Kalau kakaknya dicium, adiknya juga dicium. Jangan cuma yang dicium itu kakaknya, adiknya tidak. Bahkan dalam bab ciuman pun mereka berusaha untuk menyamai. Fal 'adlu bainal aulad amrun muhimun jiddan. Bersikap adil terhadap anak-anak merupakan perkara yang penting sekali. Wa tafsir fihi mazallatun 'azimah. Sedangkan lalai terhadap hal ini merupakan ketergelinciran yang besar. Wa mujibun li sakhatillah, ini dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Qala 'alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Hibah, Babul Isyhad fil Hibah, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Hibat, Babu Karahati Taqdili Ba'dil Aulad fil Hibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Wastalafa ahlul ilmi fi kaifiyatil adli bainal dzakari wal unsa ala aqwal. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal bagaimana adil antara laki-laki dan perempuan. Terjadi beberapa pendapat. Asyharuha, pendapat yang paling masyhur, paling dikenal, yang paling diketahui adalah annal mal alladhi yu'tihi lil dzakar yu'ta mithlahu qadran lil unsa sawa bisawa. Harta yang diberikan kepada laki-laki diberikan pula yang semisalnya kepada perempuan dalam ukuran yang sama. Sawa bisawa, sawa bisawa itu artinya sama. Bahasa kitanya sama saja, sawa bisawa. Bahasa Palembangnya sama bae. Bahasa Jawanya podo wae. Bahasa Arabnya sawa bisawa. Masya Allah, untuk mendapat faedah bahasa Arab juga jadi. Sama, laki-laki kalau diberikan seukuran ini, perempuan juga diberikan seukuran yang sama. Wa dhahaba akharun Yang lain dari ulama berpendapat ila annal adla bainal aulad an yu'ta lil zakar mithlu hadzil unsayain. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa adil di antara anak-anak itu laki-laki diberikan ya bagian laki-laki itu setengah ya dari bagian perempuan. Yu'ta lil zakar diberikan untuk anak laki-laki satu semisal bagian dua anak perempuan. Laki-laki satu, yang perempuan dua. Entum? Laki-laki satu, satu bagian laki-laki itu sama dengan dua bagian perempuan. Ini pendapat sebagian ulama. Wa tunzur tafsilat al-mas'alah fi mawaniha min kutubi syuruhil hadith wa ghairiha. Silakan dilihat dalam pembahasan kitab-kitab hadis dalam hal ini. Wa ala kullin, pendapat yang manapun, kata Syekh, yajibu ala al-ab, wajib bagi sang ayah, an ya'dila baina auladihi fi jami'il umur, untuk bersikap adil di antara anak-anaknya dalam segala hal. Sawa'un al-madiyah minha au al-ma'nawiyah, baik pemberian tersebut berupa harta atau kasih sayang. Ya, madiyah itu yang bisa dirasakan oleh indera kita. Ini madiyah. Kalau ma'nawiyah itu yang sifatnya ma'nawi, tidak bisa dirasakan oleh indera kita. Bahasa Indonesianya apa? Abstrak dan konkret. Nah, wa an yuwafiqa qadra istita'atihi, dan hendaknya dia berusaha untuk memenuhi sesuai dengan kemampuannya. Wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Diberikan sesuai dengan kemampuan kita lah. Nah, misal yang laki-laki kan mainannya mobil-mobilan biasanya ya. Yang perempuan ya jangan diberikan mobil-mobilan. Diberikan apa? Yang semisal dengan permainan perempuan. Apa mainan perempuan? Masak-masakan. Kalau yang laki-laki dilatih main masak-masakan ya. Ah ya, ya. Maksudnya diberikan juga. Yang laki-laki dibelikan, yang perempuan juga dibelikan. Begitu. Ya. Kalau misal ya kakaknya usianya sudah 10 tahun. 10 tahun kan porsi makannya agak banyak. Adiknya usianya masih 2 tahun. Ya kan porsinya enggak mesti sama. Misal kalau kakaknya itu bisa makan bakso semangkok ya kan. Lah adiknya masih 2 tahun gimana bisa makan bakso semangkok? Dibelikan yang lain juga lah, mungkin apa yang sesuai dengan porsinya. Berusaha untuk adil dalam bersikap, ya, diberikan mereka sesuai dengan porsinya. Berusaha untuk diberikan, yang laki-laki diberikan, yang perempuan juga diberikan. Demikian. Jadi jangan timpang, jangan berat sebelah. Yang dibelikan itu yang laki-laki terus karena memang anak laki-laki itu anak harapan, kata mereka. Laki-laki ini nanti akan memperjuangkan kita, dikasih. Kalau perempuan sudah, perempuan nanti ujung-ujungnya ke dapur. Ya, tidak demikian. Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil pada laki-laki dan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Sayangi anak-anak kalian. Man la yurham la yurham, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berat sebelah. Jangan yang disayangi itu cuma anak laki-laki, yang perempuan tidak. Cuma anak perempuan, yang laki-laki tidak. Jadi kita harus berupaya untuk bersikap adil dalam bermuamalah terhadap mereka. Nah, misalnya seperti sekarang ini, dilatih puasa. Kakaknya puasa. Ya. Adiknya juga dilatih puasa. Sama-sama dilatih. Nanti kalau kakak bisa puasa full 30 hari atau full sampai sebulan penuh, kakak nanti ya diberikan hadiah. Diberikan hadiah. Lah demikian pula kepada sang adik, kita seperti itu. Adik nanti kalau selesai ya bisa full puasanya, diberikan hadiah. Gitu. Jangan cuma kakak saja, adiknya juga. Inilah penyebab yang dapat mendatangkan kasih sayang di antara mereka. Kalau kita bersikap adil kepada mereka, sesama mereka pun adil juga. Sesama mereka pun akan muncul kerukunan, kedamaian. Tapi kalau kita tidak bersikap adil kepada mereka, lihat, mereka saling membenci, kita pun dibenci. Muncul ukub, kedurhakaan kepada kita, mulai mau membantah kita. Ya. Mulai dia bersikap zalim kepada yang di bawahnya. Kenapa? Karena tidak adil dari kita. Muncul kesalahan itu dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Memberikan taufiknya kepada kita supaya kita bisa adil kepada anak-anak kita. Masya Allah. Tanpa terasa ya. Ini kalau mic enak kayak gini rasanya mau ngomong terus. Kalau mau lanjut nanti kepanjangan nanti. Sudah selesai satu bab. Insya Allah kita lanjut ke bab berikutnya. Bab ke 9. Pembahasan 9. Pembahasan ke 8 sudah. Selanjutnya pembahasan ke 9. Ya, daruratu ta'limihim ba'da bulughihim ma yuhim ma yahummuhum fi umuri dinihim. Atau kita lanjut saja dikit teman. Sedikit ya. Pembahasan ke-9, daruratu ta'limihim. Merupakan keharusan mengajari mereka ba'da bulughihim setelah mereka balig ma yahummuhum fi umuri dinihim. Yang bisa perkara-perkara yang penting dalam urusan agama mereka. Wadzalika fima yata'allaqu bi iqamati faraidillah. Setelah mereka balik, ya merupakan kewajiban bagi kita mengajarkan mereka kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, min arkani din, dari rukun-rukun agama, wa wajibatihi, dan kewajiban-kewajibannya, li'annahum mukallafun, karena mereka sudah mukallaf. Mukallaf itu bagi anak-anak usianya 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu sudah mukallaf. Sudah terkena beban syariat. Kalau di bawah 15 tahun itu tergantung. Kalau laki-laki tanda-tandanya dia mimpi basah mengeluarkan mani. Kalau wanita tanda-tandanya dia sudah haid, ya, sudah haid. Terkadang itu muncul di bawah usia 15 tahun. Dan banyak juga yang sudah merasakan hal itu di bawah usia 15 tahun. Tapi batasnya usianya 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah baligh. Kalau perempuan, baligh. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak-anak, kerusakan mereka datang dari sisi kedua orang tuanya. Dan hal itu karena kelalaian mereka terhadap anak-anak mereka. Wa tarki tarikh ta'limihim faraiduddin wa sunanahu. Yang demikian itu juga karena mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan. Anak-anak tersebut disia-siakan dalam keadaan usia mereka kecil. Dari kecil sudah disia-siakan, sudah dilalaikan anak-anak itu. Makanya kalau sudah besar, ya, sulit bagi mereka untuk belajar lagi. Sudah terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat terhadap diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan ketika mereka sudah besar, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tua mereka. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal 'uqub, sebagaimana sebagian mereka mencerca anaknya karena anaknya durhaka. Faqala ya abadi, sang anak pun berkata, wahai ayahanda, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Sesungguhnya engkau telah durhaka kepadaku ketika aku kecil. Oleh karena itu, sekarang aku sudah besar, aku pun durhaka kepadamu. Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan kabiran. Ketika aku kecil engkau menyia-nyiakanku dan aku sia-siakan engkau ketika engkau sudah tua. Ini bahaya yang seperti ini. Makanya ketika anak-anak kita masih kecil, upayakan betul dididik mereka. Upayakan betul diasuh mereka. Betul-betul kita berupaya memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada mereka. Wa bi ikhtisarin aqul, dengan ringkas aku katakan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, inna 'alal walidain ta'limu auladihim fi mithli hadhihi al-marhalah kullama yajibu 'alal mukallafin ma'rifatuhu min umuri asy-syar'i allati la yas'al muslim jahluha. Oleh karena itu wajib bagi kedua orang tua mengajarkan anak-anak mereka di usia-usia ini, di usia dini, diajarkan, diawasi mereka. Ajarkan kepada mereka kullama yajibu 'alal mukallafin, segala yang wajib bagi orang-orang yang sudah balig untuk mengetahuinya dari perkara-perkara syariat yang tidak boleh bagi muslim untuk tidak tahu. Seperti sholat, tidak boleh seorang muslim tidak tahu tata cara sholat. Kenapa? Karena kita sholat terus setiap hari. Ya. Karena kita sholat terus setiap hari, tidak boleh muslim bodoh tentang sholat. Puasa demikian juga, seorang muslim mesti mempelajari tata cara puasa. Karena kita puasa terus ini setiap hari di bulan Ramadan. Ya. Perkara-perkara yang membutuhkan untuk dilakukan terus, itu seorang muslim harus mempelajarinya, wajib baginya. Fahadha min hukukihim alaihim. Inilah termasuk dari hak-hak mereka atas kedua orang tua mereka. Alhamdulillah, dua bab kita, bab ke-8 dan bab ke-9. InsyaAllah pembahasan berikutnya, al-mabhatul asyir, pembahasan yang ke-10. 10, 11 ini pendek, nanti 12 agak panjang sedikit. Ingat-ingat ya, sampai mana pembahasan kita? Pembahasan ke 8 dan 9. Insya Allah pembahasan berikutnya masuk ke pembahasan yang ke 10. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah masih wajib seorang anak berbakti kepada orang tuanya jika orang tuanya pilih kasih? Bukan pilih kasih ya. Pilih kasih. Ini pilih kasih. Mohon jawabannya. Wajib tetap. Kalau dari anak itu wajib berbakti kepada orang tua, bagaimanapun keadaan orang tuanya. Orang tuanya ahlu bid'ah, orang tuanya ahli maksiat, bahkan bukan sekedar pilih kasih, bahkan zalim orang tuanya. Tetap bagi anak wajib untuk berbakti kepada mereka. Bahkan jika orang tua itu kafir, musyrik, anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau mereka berjuang, berusaha untuk mengajak engkau berbuat syirik. Ini orang tua mempengaruhi anak untuk berbuat syirik, untuk berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang lebih besar dari kekufuran? Tidak ada. Dosa apa yang lebih besar dari kesyirikan? Tidak ada. Dosa yang paling besar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang tua mengajak anaknya berbuat dosa ini, dosa yang paling besar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma." Jangan kalian taati. Tetapi Allah melanjutkan, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Tetapi tetaplah kalian pergauli mereka di dunia dengan baik. Masya Allah. Ya. Kalau anak itu, kalau orang tua musyrik, tetap berbakti kepada mereka. Kalau orang tua kafir, tetap berbakti kepada mereka. Kalau orang tua zalim, tetap berbakti kepada mereka. Kalau orang tua pilih kasih, tetap anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Hanya saja kita membahas tentang keadilan di dalam kitab ini yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Ini sebab-sebab yang dapat mendatangkan kedurhakaan adalah berlaku tidak adil. Adapun dalam bimbingan syariat bagaimana sang anak harus bersikap kepada orang tuanya, demikian bersikap lemah lembut. Karena orang tua adalah sebab adanya anak di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz izin bertanya, apakah jika terminum air ludah kita sendiri akan membatalkan puasa? Jazakallahu khairan wa iyyak. Tidak. Terminum air ludah tidak membatalkan puasa. Menelan air ludah tidak membatalkan puasa. Itu hal yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. Kalau kita tidak menelan air ludah kita, susah sekali kita, ya. Terkungkung sekali rasanya. Sedikit-sedikit rasa mau muntah. Itu hal yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. At-taisir, ya. Syariat ini tidak mempersulit, ya. Tidak mempersulit kita. Ini perkara yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Apa boleh sholat di atas mimbar? Boleh ya, untuk kalau misalkan minbab ta'lim mengajarkan, boleh ketika sujud mundur ke belakang, ya kan. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau tidak ada hajah tadi, ya dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau mau safar, apakah boleh tidak puasa dari pagi atau puasa dulu lalu berbuka di jalan? Dua-duanya boleh. Misal tidak kuat dari berangkat itu sudah merasa lesu, dari berangkat itu sudah tidak kuat, sakit sudah. Sakit, kena uzur yang lain, uzur sakit. Kalau musafir, maka juga mendapatkan uzur. Misal dia di jalan, ya kan? Di jalan sudah tidak kuat, sudah merasa tidak kuat. Sudah lesu sekali. Boleh dia berbuka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit ini atau melakukan safar, perjalanan, mungkin seperti dari Batu Raja ke Palembang, Batu Raja ke Lampung, itu kan perjalanan. "Aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra," boleh dia tidak berpuasa dan mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan, artinya dikoto. Barakallahu fikum. Adapun bagi musafir, kapan dia memulai rukhsahnya, misal dia tidak berpuasa, yakni ketika dia sudah mulai safar. sudah terhitung safar, sudah melakukan perjalanan. Walaupun dalam bab ini ada silang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, pertanyaan titipan. Apakah boleh makmum berniat untuk menggantikan imam pada saat salat berlangsung karena imam tersebut melakukan kesalahan saat membaca Al-Fatihah? Sudah dibenarkan oleh salah satu makmum, namun imam tersebut melakukan kesalahan yang sama pada rakaat berikutnya. Titik, titik, titik. Jika boleh, bagaimana cara memberi isyarat pada imam tersebut untuk mundur? Titik lagi tiga kali. Jika tidak, bagaimana dengan salat tersebut, sah atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau memang Al-Fatihahnya fatal, fatal ya, merubah makna yang semestinya kaf jadi ki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diganti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini keliru besar. Fatal, batal salat imam tersebut dan makmum yang di belakangnya. Karena sangat jauh. Sangat jauh. Atau ya, dia membaca ma yang semestinya maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin menjadi maliki yaumiddin. Keliru. Maliki yaumiddin artinya dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Tetapi kalau maliki, maliki itu artinya yang menguasai aku di hari pembalasan. Jadi cuma dia yang dikuasai bahasa kitanya. Ini keliru, fatal kesalahannya, fatal. Atau juga dia mengganti huruf yang dal diganti dengan ta. Maliki yaumiddin, mittin, dal diganti ta. Jadi keliru besar. Ya. Fatal ya, kesalahan fatal. Yang huruf ain diganti hamzah. Ini juga keliru. Ya, ini keliru besar. Fatal dan tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana kita? Kita keluar. Ya, tidak sholat di belakangnya. Jika memang benar-benar kekeliruan yang fatal. Namun, yang banyak kita dengarkan juga. Banyak yang lahan masih ringan. Ya. Kita hendaknya benar-benar mendengarkan dengan baik. Jangan terlalu mudah menghukumi orang itu salah. Kadang kita mengira itu salah. Ternyata tidak salah. Seperti huruf ain. Ain, ain orang kan beda-beda. Ada yang fasih sekali, matang, masak benar ainnya. Ada yang dia itu sudah pada tempatnya, cuman ya memang seperti itu yang dia mampu. Selama pada tempatnya masih sah, masih boleh, masih huruf ain, masih huruf ain. Atau ya, tanya kurang hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan tidak ada hamas. Tapi masih pada tempatnya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas. Itulah tempat huruf ta. Tidak keluar hamasnya. Wah, tidak sah ini sholat di belakangnya. Wah, gawat kalau berpikiran seperti itu semua. Ya. Ingat, jangan terlalu mudah menyalahkan. Kita dengarkan dulu baik-baik. Ya. Ini benar salah atau tidak? Jangan terlalu salah, jangan terlalu mudah sekali dalam menghukumi salah. Begitu. Kadang ada yang dia itu kesalahannya itu tidak fatal, ya, tidak fatal. Nah, yang fatal itu seperti tadi yang saya sampaikan, yang sampai merubah huruf dia, hurufnya dirubah, atau memanjangkan yang pendek, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Ini keliru besar, fatal. Artinya apa? Apakah Allah ya, apakah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam? Jadi bertanya dia, apakah benar segala puji bagi Allah Rabb semesta alam? Jadi dipertanyakan ya, keliru besar itu, menambah. Tapi kalau kekeliruan-kekeliruan yang ringan, yang itu mungkin kurang hames, ya, masih pada hurufnya, ya, maka itu masih bisa toleransi. Kita sholat tetap di belakangnya. Karena kesalahan dalam bacaan itu ada dua. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu lahan yang fatal. Yang betul-betul fatal. Yang khafi, kesalahan yang ringan. Yang masih bisa kita sholat di belakangnya. Jadi benar-benar kita teliti. Jangan langsung mudah menponis. Ya, apalagi kayak kita orang Indonesia. Orang Indonesia yang saya ketahui, yang saya ketahui, yang beberapa orang sudah saya coba, itu yang sulitnya itu huruf Ain. Huruf Ain. Itu banyak yang huruf Ainnya mirip Hamzah. Kita dengarkan sekali lagi, A katanya. Dengarkan lagi, A. Kok kayak Hamzah? Tapi, dia ketika menyebut Hamzah, itu beda. Eh, beda. Karena memang, kita Indonesia tidak ada abjad Ain. Abjad Ain tidak ada. Abjad kita A, B, C, D, E, F, G itu enggak ada. A enggak ada. A. Nah itu benar-benar hati-hati dalam mendengarkannya. Ya. Ah, kalau misalkan yang la dibaca za, ini kan jelas fatal itu merubah huruf. Dan memang banyak dari orang Indonesia yang tidak tahu huruf la. La, di mana letak huruf la? Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. La. Nah, kalau dia baca za, ini keliru. Siratal lazi. Zi. Faksih sekali za-nya. Zi. Nah, itu sudah keliru, Pak. Yang sebenarnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Zi. Dengan za. Begitu ya. Kurang lebihnya ya. Jadi, harus lebih teliti. Harus lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika seorang adik ketika dinasihati dia membantah, apakah saya tetap menasihati atau dibiarkan? Mohon penjelasannya. Tetap dinasihati ya, berusaha untuk diselamatkan, jangan sampai terjatuh dalam kesalahan, jangan dibiarkan ya. Kalau dia membantah, diberitahu kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa memberitahunya, ya sama kayak misalnya anak-anak kita yang masih kecil, masih 2 tahun main api, dek jangan dek, sama kakaknya gak nurut, apa yang kita lakukan? Panggil orang tuanya, panggil bapak. Kalau dibiarkan, wah habis tangannya kena api, ya kan? Begitulah gambarannya. Kalau tidak bisa kita memberi nasihat, beri nasihat sama yang lain, yang lebih di atas kita, yang disegani dan bisa memperbaiki keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Pak Ustaz, izin bertanya, apakah harus sholat asar jika seorang wanita sudah bersih haidnya ketika pukul 6 sore? Atau nunggu sholat maghrib saja? Kalau pukul 6 sore itu sudah maghrib, berarti dia kerjakan sholat maghrib. Tetapi kalau pukul 6 sore itu sudah habis waktu asar, maka dia menunggu sholat maghrib. Tetapi kalau pukul 6 sore itu masih ada waktu asar, maka kerjakan sholat asar. Tergantung waktunya. Tergantung waktunya. Waktu asar itu habis ketika matahari sudah menguning. Itu bagi yang tidak ada udzur. Ya. Tetapi bagi yang ada udzur, sampai matahari terbenam. Karena waktu asar itu ada waktu ikhtiyari, ada waktu daruri. Wallahu a'lam bishawab. 2. Jika di bulan puasa ada salah seorang golongan sudah berhari raya duluan. Golongan apa ini? Bukan golongan darah tapi ya. Oh, kelompok mungkin ya. Apakah kita dilarang puasa pada hari itu dikarenakan salah seorang kelompok? Ah ya, kelompok. Misal seperti disebutkan di sini namanya, tapi tidak saya baca. Duluan berhari raya. 7. Oh, tanda tanya mungkin ya. Sedangkan hari raya yang ditetapkan pemerintah adalah esok harinya lagi. Karena ada sebagian berpendapat bahwasanya jika ada yang berhari raya, maka terlarang puasa. Apakah itu sahih, Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Kembali kita kepada berhari raya. Ya. Pembahasan ini sudah kita bahas kemarin sore. Kemarin sore sudah kita bahas. Walhamdulillah syariat ini jelas. Tidak ada yang membingungkan di dalam syariat ini. Telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW semuanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Sumu li ruhyatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ya. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Demikian pula dalam berbuka, dalam beridul fitri, wa aftiru li ru'yatihi. Beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Ini bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hisab, bukan dengan perhitungan. Kita tidak bisa tahu kapan Idul Fitri nanti, ya. Tapi sebagian manusia ada yang sudah tahu Idul Fitri jatuh pada tanggal sekian-sekian. Gimana ini? Nabi SAW saja memerintahkan kita untuk melihat hilal dulu, ya. Kalau sudah terlihat hilal berarti jatuh tanggal 1. Kalau belum terlihat, belum bisa menentukan tanggal 1. Ini Nabi SAW yang membimbingkan. Nabi Muhammad SAW yang membimbingkan. Kok ada sebagian manusia yang ya beralih ke hisab, ilmu hisab, perhitungan. Tanggal sekian, oh puasa tanggal sekian. Nanti Idul Fitri tanggal sekian berdasarkan perhitungan. Ya akhi, Nabi SAW mengatakan, "Sumu li ru'yatih," berpuasalah kalian karena melihat hilal. "Wa aftiru li ru'yatih," beridul fitri lah kalian karena melihat hilal. Bukan dengan hisab. Nabi membimbingkan ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Di antara mereka ada yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu wal qamaru bihusban," matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya, sesuai dengan peredarannya. Nah, ini dalil kalau ada ilmu hisab dalam penentuan puasa, dalam penentuan Id. Ada baid, jauh, ya. Jauh pendalilan yang seperti ini. Nabi SAW menjelaskan dengan jelas. Itu pendalilan yang tidak pada tempatnya. Kok berdalil dengan peredaran matahari, peredaran bulan. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan, ini perintah dari Nabi. La tasumu hatta tarau al-hilal. Jangan kalian puasa hingga kalian melihat hilal. Wa la tuftiru hatta tarau al-hilal. Jangan kalian beridul fitri sampai kalian melihat hilal. Ya. Walhamdulillah pemerintah kita melakukan ini, mengamalkan ini. Ada alat khusus dari mereka. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga pemerintah kita. Mereka menerapkan ini, ya. Di hari ke-29, ya. Mereka melakukan penglihatan hilal di malam ke-30. Kalau ternyata ada hilal, besok tanggal 1. Kalau ternyata tidak, kata Nabi SAW, kalau hilal tidak terlihat, fa in ghumma alaikum, karena mendung, atau yang semisalnya, fakduru lahu, sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Begitu, ya. Walhamdulillah. Bersamaan dengan itu, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Ini Nabi SAW yang memerintahkan. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, disebutkan kata Nabi SAW, "As-sawmu yawma tasumu." Puasa itu adalah hari kalian berpuasa di negeri kalian. "Wal fitru yawma tuftirun," demikian pula Idul Fitri. "Wal adha yawma tudhahun," demikian pula dengan Idul Adha. Bersama pemerintah negeri kalian. Tidak bersama kelompok-kelompok tertentu. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Untuk berpuasa bersama pemerintah, bersama keumuman negeri, keumuman manusia di suatu negeri, keumuman manusia di suatu negeri, mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemerintahnya. Jadi sangat jelas. Jadi di sini ditanyakan, apakah itu benar? Ya. Karena ada sebagian berpendapat bahwa jika ada yang berhari raya, maka terlarang puasa. Tidak benar. Itu hari raya yang terjadi pada sebagian manusia, itu tidak benar, keliru. Ya, kita katakan keliru, kenapa? Ya, karena tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena tidak melihat hilal. Demikian pula tidak mengikuti bimbingan ya penguasa, pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti pemerintah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ya? Jadi pertanyaan yang semisal ini ya kalau bisa ya tidak berulang lagi, karena sudah sangat jelas masalahnya, sudah sangat jelas ya kita diperintahkan untuk melihat hilal ya, bukan dengan ilmu hisab, ilmu perhitungan. Dan alhamdulillah sekali lagi kita ulangi, pemerintah kita menerapkan hal ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bolehkah seorang wanita pergi berziarah kubur untuk melihat kuburan sanak saudaranya yang telah meninggal dunia? Ada perbedaan di antara ulama tentang wanita boleh atau tidaknya berziarah kubur. Sebagian ulama melarang. Kenapa? Karena wanita itu ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa din, lemah akal, lemah agamanya. Ya mudah sekali ya untuk terjatuh ke dalam keharaman. Sebagian ulama mengatakan boleh. Karena ada wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menangis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya, saat dia di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, lalu dia mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi engkau belum mendapatkan musibah yang sepertiku. Dia tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di belakangnya. Ini menunjukkan ya wanita juga dibolehkan. Ya dibolehkan. Wa ala kullin ya, untuk mendatangi kuburan ini. Ya tidak harus ya di kuburan sanak saudara, orang tua ini. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarahilah, boleh. Boleh. Dengan tujuan apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu bisa mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Sehingga tidak terbatas pada kuburan mana saja. Bukan hanya kuburan keluarga kita, kuburan orang lain. Kita duduk di situ, ingat mati. Kalau kita juga pasti akan mati. Sama seperti si penghuni kubur. Bagaimana kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Harta benda tidak ada yang bisa mengikut ke dalamnya. Ya, teman tidak bisa menemani, anak yang disayangi tidak bisa ikut. Harta sebanyak-banyaknya, sekian miliar, sekian triliun, ratusan miliar, ratusan triliun tidak bisa dibawa. Ya. Cuman kain kafan yang dibawa ke dalamnya. Amalan sedikit, nangis. Ingat akhirat. Itu kalau ziarah kubur itu praktek yang benar seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudzakkirukumul akhirah, itu mengingatkan kalian dengan negeri akhirat. Bukan ya bermewah-mewahan atau berdialog dengan si penghuni kubur, gimana kabarnya Pak hari ini? Tadi hujan kehujanan enggak? Ini panas-panasan enggak? Nanti biar saya buatkan selambu ya. Orang sudah meninggal. La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar panggilan kita itu, enggak mendengar. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu, mereka tidak akan bisa menjawab. Sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita mau ziarah kubur, berkunjung, ini di waktu kapanpun, di waktu Ramadan, di luar bulan Ramadan, kapanpun bisa, kita pergi ke kuburan. Ingat kematian. Ingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Umur berapa anak mulai diajari puasa? Umur-umur mereka yang sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya di usia-usia tamyiz, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 4 tahun pun kalau sudah mulai bisa paham, diajak bicara, tahu yang baik, tahu yang buruk, tidak mengapa dilatih. dilatih semenjak ini supaya mereka terbiasa dengan puasa. Umur 7, 8, 5, 6. Tidak mengapa, ya. Kita melatihnya supaya mereka menjadi anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Enggak ada lagi yang lain. Atau antum abahnya ada yang bertanya? Tidak ada ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.